bulan kau meminta aku menjauhimu. Dua bulan kau meminta aku menjauhimu. Dua bulan itu pula kau sakiti hatiku. Syakila cinta yang gila yang dulu ku dambakan. Syakila kasihmu sayang yang kini ku rindukan. Syakila cinta.